Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ila ilallahu wahdahu la sharika la wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Fa ikhwan, lanjut kembali di hadis Itban, masih di bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dhunub, bab keutamaan tauhid, bahwa tauhid menggugurkan dosa-dosa. Hadis Itban. Dah ketemu? Qala rahimallahu taala wa lahumā fī hadīthi Itban, dan masih dalam sahih Bukhari dan Muslim dalam hadis Itban. Fa innallāha harrama 'alan nār man qala lā ilāha illallāh. Kenapa enggak ketemu? Hah? Dah, Pak Barka ketemu enggak? Nah, sini saya cariin. Ya. Ini Pak Barka. Siapa lagi yang belum ketemu? Sudah ketemu? Kalau yang dicetakan saya halaman 32. Ya, halaman 32. Dicetakan saya. Sudah ketemu semua? Ya, sama, dia dicetakan saya 32. Walahuma, masih dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, fi hadisi Itban, dalam hadis Itban. Dalam hadis Itban, Itban bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, sahabat yang masyhur, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar. Maka Allah mengharamkan neraka, ya. Man qala, bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Bagi siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan dengan lisannya, kemudian dia mengumumkannya, meyakini dengan kalbunya, mengetahui kandungan dan konsekuensinya. Nah, ini maknanya. Ya. Ya bataghi bidzalika wajhallah. Yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut, ya bataghi bidzalik, dia mencari wajah Allah. Dia mengharapkan, menginginkan wajah Allah. Ya, dengan ucapannya tersebut, mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak inginkan apa-apa kecuali mengharapkan wajah Allah. Maksudnya menginginkan wajah Allah, dia menginginkan surga. Artinya dia menginginkan untuk melihat wajah Allah di surga kelak. Syarhul kalimati, penjelasan kosakata di hadis ini, walahuma ay lil Bukhari wa Muslimin. Ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, walahuma itu maknanya. Kemudian ay annahuma rawaya, bahwasanya keduanya Al-Bukhari dan Muslim keduanya meriwayatkan hadal hadis aidon, hadis ini juga sebagaimana Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis sebelumnya, yaitu hadis tentang siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah, mengakui Nabi SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, ya, dan seterusnya, surga hak, nar hak, ya, maka dia akan masuk surga ala makana minal amal, ya, walaupun bagaimanapun amal dia, yang artinya nanti dia di surga sesuai, ya, derajatnya di surga sesuai dengan amal dia. Harrama 'alan nar, Allah mengharamkan neraka, ai mana'ahullahu min dukhuliha. Allah akan mengharamkan dia untuk memasuki neraka. Ini maknanya. Ya, Allah mengharamkan orang tersebut dari masuk neraka. Atau makna yang lain, Allah mengharamkan neraka untuk menyentuhnya. Ini makna yang lain. Makna yang disebutkan oleh Syekh Al-Qarawi di sini, mana Allahu, Allah mengharamkan dia, mengharamkan orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia masuk neraka. Atau makna yang lain yang diterangkan oleh para ulama, mana annar antamussahu, ya, antamassahu, Allah mengharamkan neraka untuk menyentuhnya. Nah, qala la ilaha illallah, yaitu yang mengucapkan la ilaha illallah, ya, qalaha bilisanihi, yang orang tersebut mengucapkan dengan lisannya, arifan maknaha, yang mengetahui kandungannya, maknanya, amilan bimuktadoha, mengamalkan konsekuensinya. Dia mengucapkan dengan lisannya, artinya tidak dipendam di kalbu. Dia ucapkan la ilaha illallah. Menurut keterangan para ulama yang lain, a'lanaha, dia mesti mengumumkannya agar orang tahu dia adalah muslim, dia adalah orang-orang yang beriman. Dia mengucapkan la ilaha illallah arifan ma'naha, dia mengetahui kandungannya, makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah tabaraka taala. Dia mengetahui amilan bimuqtadaha, dia mengamalkan konsekuensinya. Apa maksud mengamalkan konsekuensinya? Yaitu mengamalkan konsekuensi dari ilmu la ilaha illallah. Tidak beribadah kepada selain Allah, beribadah hanya kepada Allah. Tidaklah dia beribadah kecuali hanya kepada Allah. Atau dalam artian, dia hanya beribadah kepada Allah. Dia hanya beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana telah kita sebutkan pekan lalu, ada orang yang enggak kenal rukun la ilaha illallah. Dia enggak tahu rukun la ilaha illallah yang kita ketahui dari keterangan para ulama, dua, an-nafyu wal isbat. Apa itu an-nafyu? Menafikan. Menafikan, meniadakan, mengingkari, mengkafiri segala sesembahan selain Allah. Ini namanya an-nafyu. Bukan cuma sesembahannya yang diingkari, namun juga penyembahnya. Penyembahnya pun juga diingkari. Maka penyembahnya kita tidak katakan dia mukmin, dia bukan muslim, dia kafir, dia musyrik. Ini yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua, isbat. Menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Menetapkan agama hanya agama Allah, yaitu al-Islam. Ada orang di kampung gak tahu mana an-nafyu wal-isbat. Dia gak kenal kitab tauhid. Dia enggak tahu risalah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab dan para imamatul dakwah. Dia enggak kenal. Namun dia hanya tahu berdasarkan keterangan guru ngaji-ngaji dia di kampung, haram memberikan ibadah kepada selain Allah. Hukumnya musyrik. Musyrik datang ke dukun, musyrik percaya sial, musyrik tak memberikan sesaji. Dia ngerti ini. Dia enggak belajar kitab tauhid, enggak tahu rukun la ilaha illallah nafi isbat, maka orang ini sudah dikategorikan arifan ma'naha amilan bimuqtadaha. Orang ini sudah dikategorikan demikian. Dia mengetahui maknanya, mengamalkan kandungannya. Ya, mengamalkan konsekuensinya, kandungannya. Bisa dipahami sini? Orang kampung kita dulu ketika ditanya ke dukun, "Ah, musyrik ente," katanya. Musyrik. Nah, dia tahu ini berarti. Nah, dia gak boleh ke dukun, musyrik, kata dia. Nah, kemudian apalagi ketika memberikan sesaji, dia tahu, ah musyrik itu, ah dia berarti tahu. Nah, berarti orang ini arifan maknaha amilan bimuktadoha. Ah, ini orang itu tersebut, bisa dipahami ya. Ah, ini kaum muslimin demikian dengan fitrahnya. Adapun yang dipaparkan oleh para ulama rumusan an-nafyu wal isbat, rukun, itu untuk mimbabi taisir, memudahkan aja agar kita paham secara kompleks, langsung to the point. Oh, begini maksudnya. Ah. Ya, bisa dipahami enggak? Kalau kita tahu an-nafyu wal isbat, ini lebih mudah. Sama kayak tauhid pembagian menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nama ini enggak dikenal di kalangan sahabat, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nama ini. Yang pertama kali mempopulerkannya adalah al-Imam Abu Hanifah. Ya, yang pertama kali mempopulerkannya. Sebelum beliau di kalangan sahabat, ya, di kalangan sahabat atau di kalangan tabi'in tidak dikenal. Namun apa yang diimani oleh para sahabat, tabi'in dan para salaf dahulu ialah demikian, mengimani tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Mengimani tauhid rububiyah menetapkan bahwa Allah lah semata yang mengatur alam semesta, yang menciptakan, mengatur pemberian rezeki, kemudian menghidupkan, mematikan, semuanya menetapkan itu hanya hak Allah. Ini berarti sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah. Menetapkan peribadatan hanya diberikan kepada Allah, tidak memberikan peribadatan kepada selain Allah, berarti sudah bertauhid uluhiyah. Kemudian menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, segala sifat-sifat Allah yang ada di Al-Quran maupun yang ada dalam hadis-hadis yang sahih, ditetapkan tanpa menafikannya, ya, tanpa menolaknya, tanpa memalingkan ke mana yang lain, tahrif, tanpa mentakyif, memikirkan bagaimana bentuk hakikatnya, dan tanpa mentasbih, menyerupakan dengan sifat yang ada pada makhluk. Nah, ini berarti sudah tauhid asma wa sifat. Ya. Makanya para ulama menamakannya dengan beraneka ragam penamaan. Ada yang menamakan Tauhid Al-Ma'rifah. Tauhid Al-Ma'rifah. Intinya tiga hal tersebut atau penamaan yang lain itu tidak saling kontradiksi, tidak saling bertentangan. Ya, penamaan hanya untuk memudahkan. Mudah untuk apa? Dipahami dan diamalkan, diyakini. Karena kalau masih global, kayak apa? Ini akan sulit bagi kita orang awam untuk meyakini secara absolut apa bentuk hakikat keyakinan tersebut. Tatkala sudah dipisah, dinamakan akan lebih mudah. Rububiyah demikian, uluhiyah demikian, asma wa sifat demikian. Makanya ngawur kalau ada orang yang bilang pembagian tauhid asma wa sifat itu bid'ah. Nah, ini kalaupun dikatakan bid'ah, lugotan na'am, secara bahasa iya. Tapi kalau secara syar'iyah tidak, ini mimba bitaisir sebagaimana sekolah. Ini min masal, ini maslahatil mursalah. Ya, sebagaimana sekolah, jenjang S1, S2, S3, mana ada sahabat yang doktor? Nah, doktor Umar bin Khattab, mana ada? Akan tetapi tidak ada para ulama yang menyatakan hal tersebut sebagai sebuah kebid'ahan. Kenapa? Ini untuk memudahkan. Ya, bisa dipahami enggak sini? Nah, barakallahu fikum. Kemudian, ya, ia bertagi sebagaimana dalam hadis fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Ia bertagi ay yatlubu. Maksudnya yatlubu. Ya, dia menginginkan dengan ucapannya tersebut la ilaha illallah. Wajah Allah, wajah Allah. Ini di sini enggak diberikan keterangan. Wajah Allah. Wajah Allah yang akan dilihat seorang mukmin di surga. Tergantung kadar derajat mukmin tersebut di surga. Kalau dia derajatnya tinggi, dia akan melihat setiap pagi dan petang. Tapi kalau dia surganya terendah, dia hanya akan melihat Allah di setiap hari Jumat. Dan melihat wajah Allah adalah kenikmatan terbesar mengalahkan semua nikmat yang ada di surga. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat bersetubuh dengan bidadari, semuanya kalah dibandingkan dengan melihat wajah Allah. Dan seorang mukmin akan melihat Allah, wajah Allah setiap hari pagi petang. Pagi petang. Kalau yang surganya paling bawah, paling dasar, setiap hari Jumat. Masya Allah. Setiap hari Jumat. Ya? Kenapa? Lumayan. Alhamdulillah. Kalau minta surga, karo ngarep surga, jangan yang sekedar lumayan. Yang tinggi. Yang tinggi kata Nabi SAW, idza sa'altumullaha al-jannah fas'alu al-firdaus. Fa innahu a'la al-jannah. Kalau minta kepada Allah surga, minta firdaus. Itu surga yang tertinggi. Oh, tapi amal saya segini. Wah, enggak apa-apa amal kita cekak, tapi mimpi kita setinggi. Wah, salah setinggi langit. Setinggi surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu di atas langit. Di atas langit ketujuh. Dan surga Firdaus adalah makhluk Allah tertinggi kedua setelah Ars. Setelah Ars ada nanti surga Firdaus. Dan Firdaus atapnya adalah Ars Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bisa dipahami sini? Atapnya Firdaus adalah Ars. Makanya gantungkan harapan setinggi Firdaus. Jangan setinggi langit, kecil. Setinggi Firdaus. Gantungkan harapan setinggi langit. Ya. Walau amal kita cekak. Walau amal kita cekak. Ya. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Gak boleh. Walau amal kita cekak. Jangan. Ah, lumayan deh, mending deh. Jangan. Dan. Mending dia daripada kagak. Enggak. Ya. Allah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebajikan. Fastabiqul khairat. Ya, jangan pasrah daripada kagak dapat apa-apa yang mending ini. Enggak. Setinggi surga Firdaus, jangan setinggi langit. Ya, jangan setinggi langit. Itu keliru itu. Nah. Ganti. Ya. Dia mengharapkan wajah Allah. Jadi dia mengikhlaskan dengan ucapannya tersebut, memurnikan hanya kepada Allah. Dia tidak mengucapkannya karena riya, ingin dilihat, karena sum'ah, ingin didengar. Dia meyakini dengan seyakin-yakinnya tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Asy-syarhul ijmali. Penjelasan global ya, hadis ini kata Syekh Al-Qarawi hafiz rahimallah, yukhbiruna hadal hadisu, hadis ini yukhbiruna, telah mengabarkan kepada kita, annallaha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, sayusallimu, akan menyelamatkan, min adabin nari, dari adab neraka, kullaman wahadallaha, setiap orang yang wahadallah, yang mentauhidkan Allah, wa'amila, dan dia mengamalkan, bimuqtada, tuntutan-tuntutan tauhidhi, tauhidnya tersebut. Apa tuntutan tauhid? Yaitu dua, an-nafi wal-isbat. Yaitu menetapkan peribadatan hanya kepada Allah, menafikan peribadatan dari selain Allah, mengkafirkan segala orang-orang yang menyembah selain Allah. Ini tuntutan dari tauhid. Menetapkan peribadatan hanya kepada Allah dan memberikan loyalitas kepada sesama penyembah Allah. Al-bara, ya, al-wala wal-bara, bagian dari akidah kita. Menetapkan peribadatan hanya kepada Allah, kemudian memberikan al-wala, memberikan loyalitas kepada sesama penyembah Allah Subhanahu wa taala. Diberikan mereka hak-haknya yang dikabarkan oleh Nabi, 6 hak. Ya, kita membelanya, kita menasehatinya, menjawabnya ketika dia bersin, menjenguknya ketika dia sakit, mengantarkannya ketika dia dikubur. Ah, ini perhatikan, ini kita al-wala, memberikan loyalitas. Ya, kita memberikan walayah, kecintaan kepada dia. Sebaliknya, an-nafyu. Ini tuntutan dari kandungan la ilaha illallah. An-nafyu. Apa itu? Meniadakan, mengingkari, mengkafirkan segala macam peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah dan mengingkari, mengkafirkan penyembahnya. Inilah agama tauhid. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah." Dan sungguh telah ada suri tauladan untuk kalian, yang baik suri tauladan itu pada sosok Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Ketika Ibrahim dan kaum mukminin berkata kepada kaumnya yang kafir, yang musyrik, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Maka bentuk an-nafyu, penafian terhadap segala sembahan selain Allah, kepada dua hal penafiannya. Kepada sesembahan tersebut dan penyembahnya. Kafarna bikum, kata Ibrahim, kami mengingkari kalian. Qad bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha'u abada. Telah nampak antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan abada, forever, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian beriman kepada Allah taala semata. Nah, ini suri tauladan Ibrahim. Jadi mengingkari bukan cuma mengingkari peribadatan selain Allah tersebut, namun juga penyembahnya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Salasa al-Usul, kajian kita sebelumnya, beliau menerangkan apa itu Islam. Al-Islamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepada Allah dalam bentuk ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bukan cuma kesyirikannya. Jangan cuma saya enggak mengimani Buddha, saya enggak mengimani Hindu, saya enggak mengimani Konghucu, saya enggak mengimani sekulerisme, saya enggak mengimani pluralisme, saya enggak mengimani Katolik, Kristen. Kafirkan semua pelakunya. Baru ini namanya mukmin. Hah? Kafirkan semua pelakunya. Orang Yahudi kafir, orang Nasrani kafir, orang tadi apa? Hindu kafir, kaum sekuler kafir, kaum pluralis kafir, bahkan terkadang mereka lebih kafir daripada orang kafir. Ya, bisa dipahami sini. Pluralisme, sekulerisme itu kufur, enggak ada lagi silang pendapat di kalangan para ulama. Ya, enggak ada lagi. Sekulerisme, pluralisme itu kufur. Bahkan kata para ulama kita, nasionalisme itu kekufuran. Apa nasionalisme yang kekufuran? Yang mengajak kita untuk mencintai selain Allah, melebihi kecintaan kita kepada Allah. kita cinta kepada kampung kita levelnya sama dengan cinta kepada Allah, itu musyrik, syirik mahabbah. Syirik mahabbah syirik akbar. Walladzina takhudu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan tersebut seperti ia mencintai Allah. Levelnya sama, apalagi kalau lebih tinggi lagi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Nah, ini nasionalisme pun kekufuran. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang bodoh, orang-orang kafir untuk mengajak kita mencintai kampung kita melebihi kecintaan kita kepada Allah. Mencintai kampung, mencintai negara boleh, namun jangan pakai hadis palsu yang enggak ada asal usulnya. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian dari iman. Besok 17-an kita. Alhamdulillah kita cinta negeri kita. Nah, kalau perlu kita pajang nih bendera Indonesia di meja kajian, enggak masalah. Enggak masalah. Kita cinta negeri kita sebagaimana kita cinta istri kita, anak kita, keluarga kita, rumah kita, kendaraan kita, sepupu kita, keponakan kita, cinta kita. Cinta. Antum punya anak 5, cintai semuanya. Punya istri 4, cintai semuanya. Enggak masalah. Kalau punya. Belum ada. Hah? Belum ada, Pak Imam. Pak Imam enggak pernah mimpi. Niat juga enggak ada ya? Nah, kembali lagi ke nasionalisme. Ya. Ini boleh kita cinta pada kampung, boleh. Namun mereka mengarahkan untuk lebih mencintai kampung, mencintai negara, melebihi kecintaan kita kepada agama, kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul, kecintaan kita kepada Al-Islam. Itu yang mereka hendak tawarkan dengan program-program kekufuran. Cinta kepada kebinekaan, cinta kepada kearifan lokal, cinta kepada budaya, cinta kepada adat. Sehingga tatkala syariat bertentangan dengan apa yang mereka promosikan tersebut, berupa kecintaan terhadap negara, kecintaan terhadap kebinekaan dan seterusnya, maka yang dikalahkan adalah syariah. Ini kekufuran yang ini berbahaya ini. Kalau misionaris bawa salib menawarkan kekayaan, jelas dia kafir, jelas dia misionaris. Namun yang kayak begini terselubung, ghairu maksyuf, tidak tersingkap, sehingga kaum mukminin akan, oh iya begini mantep ini, kita dipersatukan oleh kebinekaan. Kita semua bergandengan tangan. Kita semua saudara sebangsa. Tidak boleh saling mengkafirkan. Siapa yang kafirkan? Setan peleng katanya. Penjara katanya. Nah, kalau begitu, udah kita sebangsa. Saling toleransi. Sehingga kaum muslimin, anak-anak kaum muslimin, mereka lebih cinta kepada kekafiran, kepada orang-orang kafir. Mereka akan menganggap, oh kita bersaudara, kita ini, kita itu. Orang-orang kafir mengadakan perayaan kafir mereka, mereka rela jadi relawan, walaupun dibayar juga. Jadi sekuriti tetap gereja-gereja mereka. Namun kalau ada kaum muslimin yang menegakkan agama, mensiarkan agama lewat kajian, mereka serang. Ada kaum muslimin, kaum muslimin menyuarakan suara syariat, tegakkan hukum Allah, langsung mereka bilang HTI, langsung mereka bilang ISIS, langsung mereka katakan radikal, Wahabi. Nah, ini deh, lihat. Betapa banyak anak kaum muslimin yang sudah terjangkit virus nasionalisme demikian. Berapa banyak? Hah? Makanya kata Syekh Shalal Fauzan di Durus Syarah Nawaqidul Islam, kata Syekh bin Bas di Subul Salam di Syarah Nawaqidul Islam, nasionalisme itu kekufuran. Kekufuran. Jangan main-main. Kecintaan kita hanya kepada Allah. Kata Nabi SAW, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada 3 hal yang apabila seseorang dari 3 hal itu ada di kalbu seseorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Yang salah satunya ialah yaitu Allah dan Rasulnya menjadi sesuatu hal yang paling dia cintai melebihi semuanya. Setelah kecintaan kita kepada Allah secara totalitas, kecintaan disertai dengan pengagungan, kecintaan disertai dengan perendahan diri dan kehinaan diri di hadapan Allah dengan memberikan ibadah kepada Allah, kecintaan kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wan nasi ajma'in." Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku menjadi orang yang paling ia cintai melebihi keluarga, bapak, ibunya sendiri, maupun seluruh manusia semuanya. Kecintaan kita kepada jihad, kecintaan kita kepada sholat, kepada amal-amal, kepada syariat, kepada Islam, harus melebihi dari itu semua. Jangan mau ditipu. Ya, momen-momen kayak begini ini dimanfaatkan orang-orang kafir yang akhirnya berhasil memurtadkan anak-anak kaum muslimin. Dan anak-anak kaum muslimin, mereka begitu antipati, benci terhadap simbol-simbol syariat. Bahkan ada yang membawa bendera tauhid, mereka bencinya luar biasa. Coba ada yang bawa bendera PKI, ada yang bawa bendera pelangi lambang LGBT. Wah, mereka toleran. Lihat. Ya. Tapi lihat, bawa bendera tauhid, langsung dicap radikal-radikal yang macam. Ini kekufuran ini. Benci terhadap syariat, kekufuran. Benci terhadap bendera ya ikhwah. Bendera tauhid itu ada sesuatu yang disyariatkan. Jangan dianggap itu lambang ISIS, lambang HTI. Lah Anda peduli. Kalau HTI ISIS sholat, masa kita enggak mau sholat? Kenapa? Karena ISIS sholat, HTI sholat. Kalau kita sholat nanti mirip HTI, mirip ISIS. Subhanallah. Bendera tauhid, bendera yang ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Ja'far bin Abi Thalib, ya, Ja'far bin Abu Thalib itu mati meregang nyawa sebagai syahid ketika mempertahankan bendera. Ketika copot tangan kanannya, dia pertahankan dengan tangan kirinya. Copot tangan kirinya, dia pertahankan dengan badan semampu mungkin. Hingga dia dibunuh habis-habisan sehingga puluhan luka di badannya. Demi mempertahankan bendera tauhid. Tidak ada urusan sama HTI, sama ISIS. Keduanya bid'ah. Naam, keduanya bid'ah. Tapi kalau HTI, ISIS sholat, masa kita gak mau sholat? Kalau sholat ntar mirip HTI. Mirip ISIS, gak usah sholat. Kan gak begitu logikanya. Bendera tauhid, bendera Rasulullah, bendera Islam, itu adalah lambang Islam. Kalau ISIS, HTI make, ya terus masa kita mau lepas? Hah? Masa kita mau lepas? Dan ini udah dikampanyekan oleh mereka. Apalagi ISIS, itu apa itu ISIS ya ikhwan? ISIS jelas itu boneka gak jelas. Jelas sebagai boneka yang tidak jelas. Itu apa itu ISIS, buatan siapa itu? Lihat, ISIS lebih semangat memerangi kaum muslimin daripada memerangi kafirin. Itu jelas itu aduh. Dan sengaja dilambangkan bendera tauhid. Agar kenapa? Kaum muslimin a priori antipati, benci terhadap lambang keislaman. Kalau sudah benci gimana ya ikhwah? Dzalika biannahum karihu ma anzalallah fa habata amalahum. Yang demikian itu karena mereka benci apa yang Allah turunkan, maka Allah menggugurkan amal-amal mereka. Enggak boleh kita benci terhadap Islam, simbol Islam itu kekufuran. Dan mau dipermainkan oleh kaum nasionalis yang hendak memperbenturkan kita, agama kita dengan bangsa kita. Dari dulu bangsa ini terbentuk karena agama ini. Lihat orang-orang asing sana, ketika mau merdeka Indonesia, mereka demo nuntut agar Belanda jangan pergi. Lihat siapa yang jadi kaki tangan Belanda, asing-asing itu. Bahkan ya di film Pitung pun siapa sih yang jadi CS-nya Tuan Suko? Tuan Scott Haina, Baba Hong. Baba Hong. Udah Cina. Ya. Siapa sih rentenir tanah selain penjajah Belanda? Siapa sih? Orang-orang asing itu. Karena Baba Hong manggilnya Tuan Suko. Pernah nonton? Iyalah. dulu kan memangnya antum masih kecil langsung jadi Wahabi. Hah? Allah alam. Itu kan ya katanya. Oke, kalau benar itu jimat benar hakikat demikian ya kita katakan dia syirik. Ya. Syirik. Nah, barakallahu fikum. Tapi berikutnya mana lagi? Hah? Ah. Faqasidan bidzalika at-taqarruba ila Allah. Yang dia menunjukkan demikian untuk taqarruba, mendekatkan diri ilallahi, kepada Allah. La riyaan wala sum'atan, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar. Al-fawaid. Ya. Faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, al-awwal yang pertama, la yadkhulun nara man akhlasat tauhida lillah. Tidak akan masuk neraka orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah. Hanya untuk Allah. Asani yang kedua, la tasluhu al-aqwalu wal-a'malu illa biniyati taqarrubi ilallah. Al-aqwal, ucapan. Al-a'mal, segala perbuatan. La tasluhu, itu tidak akan menjadi baik. Illa biniyati taqarrub. Kecuali dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. As-salis yang ketiga, isbatu sifatil wajhi lillahi ta'ala. Penetapan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Haitsu dallal hadis, hadis ini menunjukkan ala anna man mata, bahwa orang yang mati mukhlishan, yang dia mati dalam keadaan memurnikan lillahi tauhida, memurnikan tauhidnya hanya untuk Allah, salima minan nar, maka dia akan selamat dari neraka. Selamat dari neraka ini dengan dua penjelasan para ulama. Yang pertama, selamat dari neraka dalam artian neraka tidak menyentuhnya sedikit pun. Yang kedua, selamat dari neraka, dia selamat dari kekal di neraka. Andaikan seorang tersebut pelaku dosa besar, ya sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya dosa besar nanti di akhirat tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Apabila Allah kehendaki orang tersebut diadab dengan hikmahnya, maka Allah akan adab. Namun kalaupun orang tersebut diadab, tidak kekal di neraka. Taib. Sudah al-munaqasah. Nah, ini ada soal jawab. Ya, ada munaqasah, ada diskusi, israh al-kalimati al-atiyah. Coba jelaskan kosakata-kosakata berikut. Nah, tanpa nyontek ini. Harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Nah, apa coba maknanya? Mana Allahu min dukhuliha. Allah mengharamkan dia, Allah mencegah dia, orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi dari masuk ke neraka. Yang kedua apa? Enggak ada di buku. Yang kedua apa? Hah? Mana annar? Yaitu yang kedua, Allah mencegah neraka untuk menyentuhnya. Baik. Nah. Ia bertagi, apa maknanya bertagi? Ayat lubu dia apa? Mencari. Dia menginginkan dengan ucapannya tersebut wajah Allah. Ya, kemudian B, ba, isra al-haditsa syarhan ijmaliyan. Coba jelaskan hadis tadi dengan penjelasan yang global. Hah. Siapa yang bisa? Coba Pak Arifin, Pak Arifin. Allah masih ingat perjalanannya tadi. Ayo Pak Arifin. Tadi itu mengabarkan kepada kita bahwa Allah akan menyelamatkan kita dari hisab neraka. Dari adab, bukan hisab, adab. Adab neraka. Ya. Bagi siapa aja itu? Orang-orang yang bertauhid. Allah mengamalkan tuntutan dari tauhid. Dia mengharapkan, mengucapkan la ilaha illallah, mengharapkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena riya atau karena sum'ah. Karena riya dan sum'ah itu orang-orang munafik. Mereka mengucapkan la ilaha illallah, ingin didengar, ingin dilihat. Itu orang-orang munafik. Adapun kaum mukminin tidak. Mengucapkan la ilaha illallah karena ingin mengharapkan wajah Allah, ingin selamat dari neraka. Dan ini juga sebagai bantahan bagi kaum sufi yang mereka melarang seseorang tatkala beriman, beribadah, beramal untuk mengharapkan, ya, mengharapkan pahala, mengharapkan selamat dari neraka, mengharapkan surga. Kata mereka, itu beramalnya dengan pamrih, kata mereka. Ya. Buat apa? Yang penting kan dapat ridho Allah. Nah. Gak apa-apa di neraka, yang penting Allah ridho, kata dia. Ini bodoh. Mana ada Allah ridho kok Allah masukin ke neraka. Ya Allah ridho, ya Allah selamatkan dia dari neraka. Ini gaya benar ini orang-orang sufi. Buat apa di surga kalau Allah enggak ridho? Loh, kalau di surga, yang Allah ridho, gimana ceritanya? Nah, ini ya. Buat apa di neraka? Buat apa di surga? Gaya mereka. Surga itu mahal. Mereka mengatakan, buat apa? Gaya benar sufi. Allah musta'an. Taib. Istaghrid salasa fawaid minal hadis. Coba sebutkan tiga faedah dari hadis ma'adzikrin ma'akad, disertai dengan sumber rujukannya. Tiga faedah. Yang pertama apa? Nah, mana rujukannya, sumbernya? Fa'inallaha harrama ala nar man qala la ilaha illallah. Terus yang kedua apa? Amal dan ucapan tidak akan menjadi baik kecuali dengan niat taqarrub. Taqarrub mendekat diri pada Allah. Mana sumber rujukannya? Ya bataki bila adika wajah Allah. Nah, yang ketiga apa yang kita bisa ambil faedah? Menempatkan sifat wajah Allah. Sama hadis yang tadi ya. Ya bataki bila adika wajah Allah. Dal. Waddih munasabat al-hadis libab. Coba jelaskan hubungan hadis ini dengan bab fadli tauhid wa mayukafiru minadudub. Ya, yaitu bab tauhid akan menggugurkan segala dosa. Ya, keutamaan tauhid. Apa hubungannya? Hadis ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mati memurnikan tauhidnya kepada Allah, Allah akan selamatkan dia dari neraka. Masya Allah. Ahsantum ya ikhwah. Ya, masih lanjut? Hadis berikutnya. Tumben lanjut. Biasanya udah. Biasanya cukup besar, cukup. Hah? 17-an. Ada apa 17-an? Semangat merdeka. Ya. Lihat ya, Bu, kalau ingat 1945 itu atau ingat kemerdekaan, ingat Bung Tomo. Lihat Bung Tomo membangkitkan semangat juang itu dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah, Allahu akbar. Lihat. Ya, kaum mukmininlah yang menjadi mujahid. Adapun orang-orang kafir enggak ada. Orang Irian dulu masih di Belanda. Orang-orang kafir yang Ambon enggak ada jadi. Lihat, adapun Patimura, siapa lagi? Kristina, siapa? Martina. Napati Lopa. Susah namanya. Ah, itu muslim, muslimah. Ya, dipalsukan oleh mereka. Ya, makdzub, dipalsukan. Kok muslimin semuanya. Lihat di Ponorogo. Ya, Imam Bonjol. Jenggotan lagi. Teguh Umar, Cut Nyadin, Panglima Poli, Hasanuddin. Agus Salim, semua kaum muslimin, Petung, Watil Miduhu, Ji, ya, lihat, kaum muslimin semuanya. Nah, ya, tadi saya khutbah ya, temanya kemerdekaan. Iya. Tapi saya bawakan dari Risalah Ulubudiyah. Oh, dulu Syekh Jumakir yang bacain itu. Ibnu Taimiyah menyatakan fal hurriyah hurriyatul qalb. Kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan kolbu. Ketika kolbu seorang hamba, dia merdeka dari mencintai, mengagungkan, menyembah selain Allah. Ketika seorang hamba hanya menetapkan peribadatan kepada Allah, kalbunya secara totalitas mencintai Allah, mengagungkan Allah, dan tertuju dalam peribadatan pada Allah, inilah orang yang merdeka. Kalau masih mengagungkan selain Allah, mencintai selain Allah, merendahkan diri di hadapan selain Allah, memberikan ibadah kepada selain Allah, hakikatnya orang ini maksur, masjun, muqayyadun. terpenjara, terbelenggu, tertawan. Kata Ibnu Qayyim di kitab beliau Ad-Dawa Dawa, fa kaifa yasiru ila Allahi wad-daril akhirati qalbun masjurun wa qalbun masjunun wa qalbun muqayyadun. Gimana ceritanya? Qalbu yang terpenjara, yang tertawan, yang terbelenggu, dari masih menghambakan diri kepada selain Allah, mencintai kepada selain Allah, merendahkan diri kepada selain Allah, gimana dia bisa berjalan ya menuju Allah? Dia berjalan menuju siratul mustaqim, dia berjalan menuju negeri akhirat. Gak mungkin, pasti dia akan nyasar, dia akan terhenti, dan dia tidak akan mencapai jalan yang ia tuju secara fitrah dia dulu. Nah, itu hakikat kemerdekaan. Ya, tadi isi khutbahnya kurang lebih tentang itulah. Nah, tinggal dibumbui dikit lah, kencang-kencang dikit. Pitung. Masa khutbah Jumat pitung sebut-sebut. Si pitung dari gua tuh. Udah itu. Iya, mana lagi tadi? Wa Nabi Sa'id al-Khudri, hadis Abu Sa'id al-Khudri. Panjang ini, kelar kan ya? Separoh. Mengapa makan di warteg nasi separoh? An-Nabi Sa'id al-Khudri dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, qala Musa. Ya, Musa berkata, "Ya Rabbi, wahai Rabbku. Alimni syai'an, ajarkanlah aku sesuatu hal. Adzkuruka wa ad'uka bihi." Yang dengan sesuatu hal tersebut aku akan berzikir kepada engkau, aku akan berdoa kepada engkau. Qala, maka Allah berfirman, ya qul ya Musa, la ilaha illallah. Hai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Qala, kata Musa, ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wa ya Rabbku, semua hambamu juga mengucapkan itu. Jadi Musa ingin apa? Musa ingin zikir yang khusus. Zikir yang spesial. Ya, yang orang lain enggak ada, khusus dianya. Karena dia adalah nabi dan rasul. Ya, jangan sama kayak orang-orang, pengen yang spesial. Ya. Kemudian mana tadi? Qala ya Musa, maka Allah berfirman, wahai Musa, lau anna samawati saba, seandainya langit yang tujuh, wa amirahunna ghairi, dan selainnya, selain diriku. Selain diriku, kata Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Allah di atas langit. Seandainya semua yang ada di atas langit, semua isinya selain Allah. Selain Allah. Wal aradina as-saba, dan seluruh langit yang tujuh, apa, bumi yang tujuh, itu digabung langit semua segala isinya selain Allah dengan bumi semua itu fi kifatin, itu pada daun timbangan. Wala ilaha illallah fi kifatin, namun di timbangan yang sebelah lain ada ucapan la ilaha illallah, malat minhunna bihinna la ilaha illallah, maka ucapan la ilallah itu akan lebih condong, lebih kuat, lebih berat daripada semua yang ada di langit dan di bumi beserta segala isinya tadi. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa shahhaha. Ini diriwayatkan Ibnu Hibban, Hakim, dan beliau mensahihkannya. Ini masya Allah. Ya. Nah, ini syarhul kalimat, penjelasan kosakata. Adzkuruka. Nah, kata Musa, ya Allah, ajarkanlah aku sesuatu hal yang dengan sesuatu hal tersebut aku akan berzikir kepada engkau dan berdoa kepada engkau. Adzkuruka ay usni alaika, yang dengannya aku akan memuji engkau. Wa ahmaduka, yang aku akan memuji engkau, menyanjung engkau. Nah, ini. Nah, ini memang para nabi memiliki amalan-amalan khusus. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya amalan khusus. Ya, qiyamul lail yang menjadi wajib bagi Rasulullah. Ya, witir dan salat sunah fajar yang enggak pernah tinggal walau safar sekalipun. Apalagi puasa wisol terus menerus. Sahabat enggak boleh. Ya. Ketika sahabat puasa wisol, Kata Nabi, la tuwasilu, jangan kalian puasa wisal terus menerus. Kata para sahabat, ya Rasul, innaka tuwasil. Wahai Rasul, kau sendiri kan puasa wisal. Kata Nabi, inni lastu mislakum. Aku enggak seperti kalian. At'amani rabbi wasaqani. Rabbku memberikan aku makan dan minum setiap malam. Walaupun itu enggak ada bentuknya seperti Allah memberikan makan dan minum kepada Maryam sehingga dilihat oleh Zakaria, tapi Allah langsung memberikannya kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Ini diantara khususiyah Rasulullah SAW. Apalagi Rasulullah punya amalan menikah lebih dari 4. Antum lebih dari 4 jadi fansnya Eyang Subur. Sesat, ya, enggak boleh, mesti diceraiin. Maksimal 4. Wah, Pak Kasino semangat banget 4-nya. Pak Kri, wah nih. Calon punya ibu tiri 3 nanti Pak Kri. Kasih lo, kalau Fakri anak pertama. Nah, kalau mau ta'adud itu sebelum anak menikah. Lihat tuh Pak Ahmad. Pak Ahmad udah kau dah, bendera putih. Lu punya cucu banyak, habis sudah. Udah habis sudah. Nah, ya. Mana lagi tadi? Nah, adu'u kabihi. Yang dengannya aku akan berdoa kepada engkau, atawassalu ilaika bihi, aku akan bertawassul kepada engkau dengannya, idza da'autuka, apabila aku berdoa kepada engkau. Ya, kalau Rasulullah SAW nanti akan Allah berikan pujian-pujian, zikir-zikir yang ditujukan kepada Allah di hari akhirat kelak, ya, yang Allah ilhamkan kepada beliau khusus di akhirat kelak, yang di dunia tidak Allah ajarkan kepada Nabi. Kapan itu? Ketika Nabi SAW sujud dalam syafaatul uzma. Ya. Semua makhluk, mukminnya, kafirnya, mereka minta kepada Adam agar disegerakan hisab mereka. Mereka enggak tahan berdiri di mahsyar. Enggak kuat datang kepada Adam. Adam nyerah, suruh datang pada Nuh. Mereka datang pada Nuh, Nuh nyerah, datang pada Ibrahim, Ibrahim nyerah, datang kepada Musa. Musa nyerah, datang kepada Isa. Isa nyerah, minta kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi, na'am analaha. Iya, saya yang memiliki syafaat tersebut. Maka Nabi SAW sujud kepada Allah. Dalam sujud yang panjang. Dan kata Rasulullah, Allah mengilhamkan kepada beliau pujian-pujian yang tidak pernah Allah ajarkan di dunia. Sehingga Allah memanggil beliau, ya Muhammadu irfa ro'sak. Wahai Muhammad, angkat kepala. Wakul tusma. Ayo. Bangun, ucapkanlah, engkau akan didengar. Ya, was'al tu'ata, mintalah, engkau akan diberi. Wasfa tusyaffa, berilah syafaat, engkau sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Nah, ini khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir-zikir khusus. Ya, zikir khusus yang tidak hanya di dunia, di akhirat juga. Ya, di akhirat. Di akhirat ini. Kalau amalan-amalan khusus banyak Rasulullah di dunia. Kayak tadi puasa wisal, ya ini, amalan-amalan khusus. Nah, mana lagi tadi? Kullu ibadika yaquluna hadza, kata Musa. Musa ingin ya agar ada amalan khusus yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kata Musa, semua hamba-hambamu juga mengucapkan itu. Maka Allah berfirman, ya Musa, ya wahai Musa, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Seandainya langit dan bumi semua isinya selain aku, ini menunjukkan Allah di atas langit, ghairi selain diriku, dan beserta buminya yang 7 itu fi kifatin, di dalam sebuah kifah, al murad biha kifatul mizan, yaitu daun timbangan, ya, malat bihinna kullu ibadi yaqulu hadza, arada Musa syai'an yakhussuhu Allahu bihi, Musa menginginkan agar Allah mengkhususkan beliau dengan ucapan tersebut. Ya, ma'alat bihinna, niscaya la ilallah akan ma'alat bihinna, rajahat bihinna, akan lebih kuat dibandingkan dengan segala macam langit, bumi dan segala isinya tadi. Nah, ya, ini jadi dalil ya bahwasanya penetapan Allah SWT punya sifat ulu, Allah berada di atas langit. Nah, kemudian syarhul ijmali, penjelasan globalnya. Yukhbiruna nabiyuna, nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, anna Rasulullah Musa bahwasanya Rasulullah Musa alaihi salatu salam talaba ilallahi syai'an, meminta sesuatu hal kepada Allah, min anwa'il ibadah, dari berbagai macam jenis ibadah, yakhussuhu bihi, yang Allah mengkhususkan beliau dengan amalan spesial tadi. Ya, likai yusniya alaih, agar Musa dapat menyanjung Allah dengan amalan spesial tadi. Wa yatawassalu ilaihi bihi, dan bertawassul kepada Allah dengan amalan spesial tadi, zikir spesial tadi. Idza da'ahu, apabila Musa berdoa kepadanya. Fa arsyadahu al-Bari as-Subhanah, maka Allah al-Bari membimbing Musa ila kalimatil ikhlas, untuk kepada kalimat ikhlas la ilaha illallah. Walamma talaba Musa ghairaha, maka tatkala Musa meminta selain kalimat tadi, kenapa? Lintisyariha, karena kalimat tersebut sudah tersebar luas bainan nas, di kalangan ya manusia. Akhbarahu Rabbu, maka Rabb Azza wa Jalla mengabarkan kepada beliau, kepada Musa, anna hadhil jumlata, bahwa kalimat ini minaz zikri, yang merupakan bagian dari zikir, lawudiat, seandainya diletakkan fi kifati mizanin, di sebelah daun timbangan, wassamawati as-sab'a wa amirahunna ghairallahi, dan langit-langit yang tujuh beserta isinya selain Allah, wal aradina sab'a ma idhamihinna, dan langit-langit yang tujuh dengan segala kebesarannya, fi kifatin, ya, pada satu timbangan, ma idhamihinna, dengan segala apa idhamim, ya, bukan adim, idham. Idhamihinna, dengan segala kebesarannya di daun telinga, apa, di satu timbangan, la rajahat, maka pastilah akan lebih kuat, bihinna la ilallah, ilallah, dibandingkan dengan semua tadi, li'annaha aslu kulli dinin, karena ucapan la ilallah adalah landasan setiap agama, wa asasu kulli millatin, dan asas segala millah, ya, segala agama. Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah afdalu dzikir, dzikir yang paling afdal. Yang kandungannya di situ terdapat an-nafyu wal isbat. Makanya seorang tidak sah menjadi mukmin kalau dia mengucapkan selain la ilaha illallah. Saya masuk Islam, mengucap subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, alhamdulillah, masya Allah, udah jadi Islam enggak? Enggak. Mesti la ilaha illallah. Nah, kemudian fawaid, faedah yang kita bisa ambil dari keterangan ini, ya juzu li syakhsi ayas alallaha syai'an yakhussuhu Allahu bih, maka boleh bagi seseorang ayas alallaha, untuk meminta kepada Allah syai'an, sesuatu hal, yakhussullahu bihi, yang Allah mengkhususkan dengannya. Ya, asani yang kedua. Namun, ya, perlu diperhatikan, dia jangan sampai berdalil dengan kisah Nabi Musa ini minta zikir yang khusus yang Allah wangsitkan kepada dia. Enggak ada. Adapun amalan-amalan itu sudah sempurna semua. Zikir-zikir semua sudah sempurna. Enggak boleh dia ngarang-ngarang. Berdalil dengan ini dia minta, ya Allah, saya mau selawat khusus. Yang lain-lain udah ada orang, Maria, Badr udah ada. Saya mau yang lain. Selawat apa kayak Babelania? Hah? Enggak boleh, enggak boleh. Kenapa? Agama ini sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Enggak boleh ada lagi amalan-amalan yang baru. Ya, itu muhdas, zikir yang baru. Oh, dia berdalil dengan ini. Oh, Musa aja minta, saya juga mau dong. Apalagi dikasih keterangan oleh Syekh Al-Qarawi, ya juzu li syakhs ayas Allah syai'an yakhussuhu Allahu bihi. Ya. Dia boleh di sini minta, ya, pada selain yang apa yang diminta Musa. Dia ingin spesial, dispesialkan. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang, ya, yang dicintai, ya. Hamba yang spesial, ya, dari hal-hal yang diperbolehkan. Nah, asani yang kedua, annar rusula, bahwasanya para rasul, la ya'lamuna illa a'lamahumullahu bih, bahwasanya para rasul mereka tidaklah mengetahui kecuali apa yang Allah telah beritahukan kepada mereka. Ya, Nabi Musa enggak tahu beratnya la ilaha illallah. Ya, Nabi Musa enggak tahu langit semuanya, bumi semuanya, langit semuanya selain Allah kalau ditimbang, digabung dengan bumi semuanya, diadu dengan la ilaha illallah lebih berat la ilaha illallah. Musa enggak tahu. Nah, ini perkara yang gaib. Asalis yang ketiga, isbatu sifatil qauli lillahi subhanahu. Penetapkan sifat bicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya sifat qaul, bicara, kalam. Ya, ar-rabi yang keempat, isbatu anna samawati maskunatun. Ini penetapkan bahwasanya langit-langit itu telah ditempati, ya, ditempati langit-langit itu. Ada yang tinggal di situ, malaikat, para nabi, ya, semua. Al-khamis, isbatu annal aradina sab'un kas-samawat. Ini penetapan bahwasanya ya bumi itu tujuh lapis. Ada tujuh lapis. Ya sebagaimana langit. As-sadis yang keempat, isbatul mufadalati bainal amal. Itu penetapan adanya perbedaan mufadalah, perbedaan tingkatan dalam di antara amal. Ya. As-sabi yang ketujuh, bayanu idami wa fadli la ilaha illallah. Penjelasan tentang keagungan dan keutamaan la ilaha illallah. Ya. Munasabatul hadis lil bab, apa hubungan hadis ini dengan bab? Haitsu dalla al hadisu, dalil hadis ini menunjukkan ala anna kalimat tauhid, bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah wa afdalul adkar, adalah zikir yang paling agung, yang paling utama, wa asqaluha fil mizan, yang paling berat di mizan. Nabi mengabarkan bahwasanya kalimatan khafifatan, ya, kalimatan khafifatan fil lisan, tapi ya sakilatan fil mizan, ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di mizan. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu berat, tapi la ilaha illallah lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Ya, tapi berikutnya lagi. Ya, al-munaqasyah. Ya, di sini soal jawab diskusi. Israh al-kalimatil atiyah. Coba jelaskan kalimat berikut. Adkuruka. Maknanya apa adkuruka? Hah? Hah? Usni alik. Menyanjung kau. Ad'uka. Ad'uka. Atawassalu ilaika bihi. Bertawassul kepada engkau ketika aku berdoa kepada engkau. Kulu ibadi yaquluna hadza. Apa maksudnya? Semua hamba-hamba engkau mengucapkan ini. Musa ingin Allah mengkhususkannya dengan suatu amalan yang spesial. Ya. Kifatin apa maksudnya? Hah? Kok kifatin condong? Apa makna kifah? Kifatul mizan, daun timbangan. Ya, ini isbat mizan, ya. Isbat mizan. Dan mengimani mizan adalah bagian dari mengimani hari akhir, ya. Sebagaimana keterangan Syekh Shalih Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di syarah Salatatul Usul yang kita baca di sini waktu itu. Yang selesai kita baca di sini. Kemudian apa lagi? Malat bihinna, maksudnya apa? Rojahat bihinna. Ucapan la ilaha illallah itu lebih berat. Ya. Kemudian Israal haditsa syarhan ijmalian. Coba jelaskan hadis ini secara global. Ya. Hadis ini secara global gimana kita menjelaskannya? Panjang. Nah, enggak global ini mah. Globalnya aja begini. Ya intinya bahwasanya Musa ingin sesuatu ibadah yang spesial. Ya, yang istimewa, yang berbeda dengan apa? Allah menunjukkan kepada la ilaha illallah. La ilaha illallah itu lebih berat daripada ya segala macam langit dan bumi kalau ditimbang sekalipun. Ya, sebutkan tiga faedah, istakhrij lima fawaid minal hadis ma'dzikr ma'khad disertai dengan sumber rujukan. Ya, ini ada di atas ya. Nah, sekarang yang pertama ada tuh. Ya, yajuz li syakhs ayas 'alallaha syai'an yakhussuhu bi. Ah, mana dalilnya? Dalilnya mana? Ya. Dalilnya yaitu ya. Ya, kullu ibadika yaquluna hadza. Dia ingin ya, apa namanya semua hambamu mengucapkan itu alim ni syai'an, ada semua hambamu mengucapkan itu. Dia pengen yang lain, yang khusus. Yang kedua apa? Bahwasanya Rasul tidak mengetahui kecuali apa yang Allah ajarkan, Allah yang beritahukan. Mana sumber penerujukannya? Yaitu apa? Musa tidak mengetahui ya la ilaha illallah lebih berat daripada segala langit dan bumi. Ya, kemudian apa lagi? Isbatu sifal qaul. Ya, bicara, yaitu ketika Allah berfirman, qala, Allah menjawab. Ya. Yaitu apa lagi? Isbat anna samawati maskunah. Mana lagi? Hah? Itu langit dan segala isinya. Langit dan segala isinya. Ya, yang terakhir apa? Penetapan bumi pun juga 7 lapis sebagaimana di dalam hadis tadi, wal aradina as-sab'a. Baik, yang terakhir. Waddih, coba jelaskan munasabat al-hadis li bab fadli tauhid wa may kafiru min adunub. Jelaskan hubungan hadis ini dengan bab keutamaan tauhid, tauhid akan menggugurkan dosa. Itu hadis ini menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah seafdal afdal zikir dan yang paling berat di mizan. Ya. Cukup ya. Mau lanjut lagi? Terakhir? Udah capek. Ya. Ada yang mau tanya? Tafadhol dulu, silakan.